Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa karrim ala abdikal mukhtar Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nasbin la tashba wa du'ain la yusma. Allahumma sahilna ala amalul khair wa wafitna ala amalul khair wa sahilna ala hubbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Buya Yahya dan sekeluarganya yang saat ini melakukan umrah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umrah beliau bersama jamaah Al-Bahja yang tadi malam berangkat dari Pondok Al-Bahja ini menuju ke Jakarta. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh satu kebahagiaan bagi orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan umrah, untuk menginjak tempat yang mana di situ telah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah satu kebahagiaan yang diberikan pada orang-orang yang telah hadir, yang telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menginjak tempat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan orang Mekah sendiri banyak yang tidak melakukan umrah, tidak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi teman-teman kita jauh dari Indonesia menuju Mekah Al-Mukarramah, menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk memenuhi kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar cerita bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qadhi'iyah di dalam kitab Syifa bi Ta'ribil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa Bilal bin Rabah datang dari Syam menuju Madinah Al-Munawwarah hanya untuk memenuhi kerinduan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat perjalanan beliau merindukan melihat hal-hal tempat-tempat yang disaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau makin jauh, makin dekat dengan Madinah, beliau tambah rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu diteruskan berziarah ke makam Baqi, di situ para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Ada Fatimah Zahra al-Batul, ada Sayyidina Hasan dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mereka bisa melakukan umrah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim wa shahahahu fil Mustadrak, man zara qabri faqad wajabat syafa'atih, barang siapa yang berziarah ke makamku dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat, syafaatku di hari kiamat nanti, yang mana para nabi tidak berhak untuk memberikan syafaat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat-umat beliau, maka tidak heran kalau orang yang datang ke makam Rasulullah didasari dengan kecintaan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis Tajridus Shareh yang dikarang oleh Al-Muhaddits Az-Zabidi dari Zabid Yaman. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Sahihul Bukhari yang mana salat-salatnya dibuang tak lain hanya untuk memudahkan kita di dalam memahami sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus didasari dengan mengagungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mampu memahami, kita tidak akan bisa memahami apa yang ada di dalam kitab Tajridus Shareh kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengagungkan dan tidak memuliakan dan tidak mengerti bahwa yang kita baca itu adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Imam Malik ditanya oleh para sahabat-sahabat beliau, "Wahai Imam Malik, kenapa engkau memakai jubah yang mulia, jubah yang bagus, memakai minyak-minyak yang wangi?" Dijawab sama Imam Malik, "Ketahuilah, saya tidak ingin keluar dari mulutku bau yang tidak enak sementara saya membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya apa? Di saat kita membaca hadis-hadis Rasulullah, itu harus kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca hadis Tajridus Shareh ini yang mana saat ini sampai pada hadis yang diriwayatkan melalui Malik bin Huwairits. Saya minta kepada salah satu asatid untuk membacanya sebagaimana kebiasaan di sini, kemudian dibaca 3 kali. Dan ini yang saya saksikan di saat kami belajar kitab Tajridus Shareh dengan guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Beliau kalau mengajar kita kitab Tajridus Shareh, kita dianjurkan untuk membaca 3 kali, kemudian beliau menjelaskan. Wasalatuhu muttasilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta salah satu ustaz untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi bidari amin ilangkol fi kitabi mawaqitus salat. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qol inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata usalli kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. An Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qol inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata usalli kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Wa an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata usalli kaifa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi salatihi al-muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an qala. An Malik bin Huwairits faqala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salata usalli kayfa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sungguh aku tidak ingin melakukan salat, akan tetapi sungguh aku ingin melakukan salat, sebenarnya saya tidak ingin melakukan salat, hanya saja saya ingin mengajarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Ini adalah hadis atau khabar. Istilah hadis bisa maruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat atau kalam ulama. Bisa dikatakan hadis atau kita mengatakan khabar. Hadis ini mengingatkan kita beberapa hal. Bahwa seseorang boleh melakukan sholat, melakukan ibadah yang mana tujuannya adalah mengajarkan orang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku melakukan salat. Artinya apa? Kita tidak akan mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat kalau kita tidak belajar dari ulama-ulama kita. Sehingga penting yang namanya salat. Salat di dalam amal, salat di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Khuwairits ini mengajarkan beberapa sahabat beliau untuk melakukan salat, tujuannya adalah menyampaikan kebaikan, tujuannya adalah apa yang dilakukan itu, yang dilakukan oleh temannya itu salatnya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa kok ada perbedaan pendapat di dalam masalah sholat, di dalam masalah sunnah? Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini tidak sunnah. Itu tak lain karena perbedaan pemahaman mereka tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas kita mengamalkan sesuatu itu ada keberkahan kalau kita pelajari melalui guru-guru kita yang mana sanadnya itu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab man la syaikha lahu, di dalam kitab tasawuf diterangkan man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. Maksudnya apa? Kalau kita membaca hadis tanpa melalui guru-guru kita, maka guru kita adalah syaitan. Sebab apa? Sebab di saat kita memahami hadis, mungkin saja kita salah. Akan tetapi kalau kita memahami hadis, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui guru-guru kita, dan guru-guru kita ini melalui guru-gurunya sampai kepada Rasulullah, saya yakin lebih benar daripada kita membaca dengan sendiri. Makanya para ulama mengatakan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita di zaman hadis, di zaman sekarang ini adalah sanad. Jadi kalau sanad sekarang ada keberkahan, sebab apa? Sebab di dalam kitab-kitab sekarang ditulis sanad-sanadnya. Tanpa kita harus belajar sudah ada ditulis sanad-sanadnya. Akan tetapi di saat kita belajar kepada guru, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Akan memberikan ilmu laduni. Sebab apa? Sebab Imam Malik mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Atau dikatakan oleh Ibnu Sirin, kemudian dinukil oleh Imam Malik sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kashful Khafa lil Hafidz Al-Isma'ili, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, engkau harus melihat dari mana engkau mengambil ilmu itu. Artinya apa? Kalau kita mengambil ilmu dari orang fasik, maka ilmu itu tidak ada keberkahan. Akan tetapi kalau kita mengambil ilmu itu dari orang soleh, maka ilmu itu akan membawa keberkahan dan akan menjadikan kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita seharusnya kita itu belajar kepada ulama-ulama, kepada ahli sol, kepada orang-orang soleh, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah-ibadah. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam kitab ada seorang ulama yang mana seorang ulama ini tidak mau makan semangka. Kemudian ditanya, wahai orang alim, kenapa engkau tidak makan semangka? Padahal aku lihat di dalam kitab Syama'il di Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah lin-Nabhani. Di sana diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakan semangka, tapi engkau kenapa tidak memakan semangka? Apa jawaban orang alim ini? Beliau menjawab, wahai temanku, wahai sahabatku, ketahuilah, memang saya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan semangka, akan tetapi saya tidak tahu bagaimana Rasulullah memakan semangka. Cara memakan semangka tidak diketahui sehingga orang alim ini meninggalkan semangka. Karena apa? Bishiddati i'tinaihi bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena sangat perhatian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak heran kalau mereka itu ibadah sedikit tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena didasari dengan apa? Ibadah bukan hawa nafsu. Akan tetapi didasari dengan ilmu. Didasari dengan melalui orang-orang soleh. Banyak sekali zaman sekarang orang baca hadis kemudian diterjemahkan selesai, kemudian diamalkan. Tapi apakah menjadikan kita dekat dengan Allah? Apakah menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ketahuilah, di saat kita belajar kepada seorang guru, maka di situ nur cahaya Allah itu diberikan kepada orang yang belajar itu sendiri. Makanya di dalam kita sering membaca syair Imam Syafi'i, syakut syakautu ila waqi'in su'a hifdi wa arsadani ila tariqil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sungguhnya ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jika kita mempelajari ilmu dari orang-orang yang tidak memiliki sanad sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa syaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Dan ilmu itu tidak akan berikan keberkahan, tidak akan menerangi kita, akan tetapi menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan menerima kebaikan-kebaikan ataupun menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Penyebabnya apa? Karena kita salah mencari guru. Karena kita salah mencari guru. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini agama. Fangguru amman ta'khudu dinakum. Engkau harus melihat dari mana engkau mengambil ilmu ini. Ini yang pertama. Sehingga guru-guru kita di Hadramaut itu mengajarkan kita apa? Dekat dengan orang soleh, dekat orang alim. Dan jangan sampai belajar kita mengambil ilmu dari di jalanan, tidak seperti itu. Tujuannya bukan apa? Bukan hanya sekedar teori. Kita pintar kemudian kita sampaikan kepada orang, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Ini yang penting. Kemudian nilai yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ketahuilah bahwa orang yang mempunyai ilmu kemudian kok tidak disampaikan kepada orang lain, orang belajar kok tidak mau dia mengajarinya, maka akan disiksa oleh Allah di hari kiamat nanti. Jadi kalau saat ini kita belajar kemudian kita mengetahui kebaikan, maka ilmu itu harus kita sebarkan kepada orang lain. Kita harus sampaikan kepada orang lain. Kita membaca hadis, kemudian situ ada ilmu, kemudian situ ada hikmah. Jangan sampai hikmah itu hanya untuk kita sendiri, akan tetapi kita sampaikan kepada orang lain. Dan itu apa? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Pertama kita mengamalkan, kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan karena kita sampaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang melakukan satu sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala itu sendiri dan akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Jadi keumpamanya kita mengetahui satu hadis, kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Orang lain ini disampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain sampai 1000 orang, sampai 1 juta orang, maka dengan mudah tidak capek-capek kita mendapatkan pahala 1000 orang, 1 juta orang ini. Ini kelebihan para ulama soleh. Mereka tidak banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyampaikan kebaikan kemudian disampaikan kepada orang banyak, akhirnya apa? Dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah lisanil hali afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih penting, contoh itu lebih penting daripada perkataan. Sebab kalau kita sering ceramah, menyampaikan, tapi kalau tidak dibarengi dengan amalia, dengan praktek, maka orang itu tidak akan mencontoh kita. Diceritakan di dalam Kutubus Sirah, ada salah satu ulama, Al-Hasan Basri. Beliau adalah min kibari sholihin. Beliau adalah min kibari awliya'illah. Wali, termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup di satu tempat yang mana di situ banyak budak-budak yang belum dimerdekakan. Kalau seandainya Hasan Basri ini pidato, kemudian meminta kepada ahli qarya, kepada orang-orang yang tinggal di desa itu, maka orang-orang tersebut akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Hasan Basri. Pasti mereka akan memerdekakan budak-budak mereka. Akan tetapi Imam Hasan Basri tidak mau. Maka murid-murid Imam Hasan Basri bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak memerintahkan kepada orang-orang yang hadir di majelismu agar memerdekakan budak-budak mereka?" Jawab sama Imam Hasan Al-Basri, "Ketahuilah wahai muridku, sampai detik ini saya tidak mempunyai uang untuk membeli budak sehingga aku bisa memerdekakannya." Coba. Jadi tidak cukup untuk bicara saja. Akan tetapi amalia ini dipraktekkan, diberikan contoh, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak sekedar untuk bicara, tidak sekedar menyampaikan, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah beberapa tahun Imam Hasan Basri ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mampu untuk membeli budak. Kemudian memerdekakan budak itu, lalu beliau berbicara di satu majelis dan menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai budak agar memerdekakan budak itu sendiri. Maka saat itu semua yang hadir memerdekakan budak-budak mereka. Kenapa? Karena mencontoh gurunya, karena mencontoh orang alim itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada anak kita, jangan hanya sekedar apa omongan saja. Umumnya kita bilang, "Nak, jangan lihat televisi. Sekarang waktunya untuk belajar." Sementara kita melihat televisi, tidak mungkin itu. Maka lisanul hali afsahu min lisanil maqal, bahwa contoh itu lebih mengena daripada perkataan. Dan ini yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu melakukan salat karena apa? Mengajari sahabat-sahabat lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dalam salat saja. Bahkan dijelaskan, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat 5 waktu, beliau membaca zikir dengan suara keras. Setelah salat 5 waktu, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, "Inna raf'at sawti fi dzikri kana fi ahd ba'da salatil maktubati kana fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Ini ada di Sahih Bukhari. Sesungguhnya berzikir dengan suara keras setelah salat 5 waktu itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mentafsiri hadis ini, ditafsiri apa? Untuk ta'liman liman yusolli, sebagai apa? Bentuk pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajari orang lain tidak hanya salat, tidak hanya ibadah, tidak hanya zikir, dan semua ibadah-ibadah kita harus memberikan contoh kepada mereka karena itu yang lebih mengena. Ini saja yang bisa kita fahami dari hadis yang diriwayatkan, hadis dari perkataan Malik bin Khuwairits ini. Akan kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kemudian itu kita akan buka pertanyaan. Qala al-muallif rahimallahu taala bi sanadihi muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an qala wa anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalat faqalu mata qalu afala kuntum azamtumuni bihi فكأنهم أصغروا أمرها وأمره فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله سبحانه وتعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه. حديث yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, sesungguhnya ada seorang perempuan yang hitam, kana taqumul masjida ay taqnusul masjida, yaitu menyapu masjid, aushaban atau orang laki-laki. Nah, ini berarti kalau ulama hadis mengatakan berarti ada tashkik, ada syak, ada keraguan. Apakah yang terjadi itu perempuan wanita yang menyapu atau orang laki-laki yang menyapu? Maka di dalam riwayat ini, di dalam riwayat Sahih Bukhari ini, ada keraguan dari rawi sebab rawinya namanya Thabit. Thabit ini menceritakan bahwa yang menyapu itu seorang laki-laki atau seorang wanita, ragu. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa yang menyapu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang perempuan, imra'atan sauda. Nah, tapi dalam riwayat ini ar-rawi yaitu Thabit ragu apakah yang meriwayat yang menyapu itu wanita atau laki-laki, tapi kalau kita lihat riwayat lain yang menyapu itu adalah wanita. Wa anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjida aw syaban, ada seorang wanita hitam yang menyapu masjid atau laki-laki, fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasa kehilangan. Di mana orang perempuan yang biasanya menyapu masjid ini kok tidak ada? Nah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertanya orang-orang yang di sekelilingnya. Kemudian fasa'ala anha, Rasulullah bertanya, di mana perempuan yang sering menyapu di masjidku itu? Faqalu, lalu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, faqalu mata, ya Rasulullah, orang yang menyapu di masjid ini telah meninggal ya Rasulullah. Qala, afala kuntum adamtumuni bih, kenapa engkau tidak memberikan tahu kepadaku? Ai a'lam tumunu bih, kenapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa orang yang telah menyapu di masjid ini telah meninggal? Karena sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap enteng sahabiah yang menyapu masjid ini sebab tidak terkenal. Tapi ketahuilah, tidak semua orang tidak terkenal itu tidak terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu. Banyak wali-wali Allah yang tidak terkenal tapi apa? Terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf, orang yang mulia adalah orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di akhirat. Dan itu adalah doa-doa wali Allah yang diminta, yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kadang-kadang ketenaran itu menjadikan orang itu celaka. Menjadikan orang itu tertipu. Menjadikan orang itu sombong. Jadi jangan kita menganggap bahwa orang yang hina itu tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca sejarah, tidak usah sejarah, kalau kita lihat di tempat yang namanya kota Tarim, di sana itu banyak orang-orang yang menurut manusia itu hina tapi mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita seorang ulama besar, wali Allah. Ini dianggap orang aneh, dianggap orang ini tidak ada harganya. Tugasnya apa? Membersihkan got. Apa? dia kerja membersihkan got. Ada seorang alim besar yang namanya Habib Alwi bin Syihab. Orang alim, wali terkenal di zamannya. Bahkan beliau itu marji' ulama-ulama di zaman itu. Beliau melewati satu perkampungan, kemudian melihat tukang pembersih got ini, mengucapkan salam assalamualaikum, tidak dijawab oleh tukang got ini. Kemudian mengucapkan lagi assalamualaikum, tidak dijawab sama tukang got ini, yang membersihkan got ini. Kemudian sampai 3 kali assalamualaikum, lalu orang tukang got ini menjawab waalaikumsalam wahai Habib Alwi, dan ketahuilah gara-gara aku menjawab salammu, engkau memutus hubunganku dengan Allah. Coba bayangkan, membersihkan got, membersihkan, menyapu lantai, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, pekerjaan yang hina menurut manusia tidak semuanya hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki halal, kita tidak boleh malu, meskipun itu hina. Makanya pada majelis yang lalu kita contohkan Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Orang yang menantu Rasulullah, tapi kerjanya apa? Kadang-kadang itu sebagaimana saya jelaskan kemarin, apa? Mengambil air. Coba, siapa Sayyidina Ali? Jadi jangan kita menyangka tukang sapu, satpam itu lebih rendah dari kita. Dan ketahuilah, yang mengetahui hati seseorang adalah Allah. Bahkan kita tidak boleh menganggap orang eleng, orang lain enteng, orang lain hina. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun menceritakan kepada kami, ada dua orang ini, yang satunya dua orang bersaudara, yang satunya ahlul fisqi, yang kegiatannya apa? Minum-minuman. Sang kakak ini adalah ahli ibadah, yang waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu ketika adiknya ini di dalam hatinya ada kerinduan untuk hadir di majelis dan mengatakan, kok saya seperti ini terus? Kenapa setiap malam saya minum-minum bersama wanita-wanita? Maka saya ingin hari ini untuk datang ke tempat kakakku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kakaknya ini di dalam hatinya, masa saya seperti ini terus, setiap hari ibadah terus? Enggak pernah enak-enakan, enggak pernah senang-senang seperti adik saya. Kalau gitu saya ingin ke tempat adik saya. Coba. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sang adik sebelum sampai kepada tempat kakaknya, ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang kakak sebelum sampai ke tempat adiknya, ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adiknya dimasukkan surga oleh Allah, kakaknya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Sekarang kita beriman kepada Allah, sekarang kita melakukan ibadah kepada Allah, makanya kita harus meminta kepada Allah agar diberi ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu. Maka satu ketika Imam Ahmad saat-saat sakaratul maut, mendekati kematian, para teman-teman beliau mengatakan, mentalkin kepada Imam Ahmad agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa Imam Ahmad? Tidak. Siapakah Imam Ahmad? Sahibul madhab. Mengatakan tidak. Ini diceritakan di dalam beberapa kitab madhab Hanabila. Setelah beliau sembuh, ditanya sama murid-muridnya dan teman-temannya, kerabat-kerabatnya, wahai Imam Ahmad, kenapa engkau mengatakan tidak di saat teman-temanmu, di saat para ulama yang hadir mentalkin kamu untuk mengucapkan kalimat tauhid? Dijawab sama Imam Ahmad, ketahuilah bahwa yang datang itu adalah syaitan dan mengatakan engkau selamat wahai Imam Ahmad. Maka saya mengatakan tidak. Saya belum selamat. Kenapa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengambil ajal saya, maka saya tidak akan selamat dari tipuan syaitan. Maka saat itu yang datang adalah syaitan dan berkata, wahai Imam Ahmad, engkau selamat wahai Imam Ahmad. Maka saya mengatakan tidak, saya belum selamat. sebelum, semasa saya masih hidup, setelah meninggal baru aku selamat. Artinya apa? Kalau kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita sombong. Oh, kita ini ahli ibadah. Oh, kita ini selalu apa namanya beribadah kepada Allah, selalu melakukan umrah, selalu melakukan haji. Jangan seperti itu. Sebab kita tidak tahu apakah kita ini ditutup dengan husnul khatimah, apakah kita ini ditutup dengan su'ul khatimah. Tidak tahu. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Makanya dalam Ratibul Haddad, ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Itu tujuannya apa? Supaya kita ini ingat Allah dan supaya kita ini selalu berdoa kepada Allah agar diberi oleh Allah husnul khatimah. Kemudian faka'annahum saghharu amraha au amrahu, seakan-akan para sahabat-sahabat Rasulullah tidak menganggap sahabiah yang meninggal ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dalluni ala qabrihi." Wahai sahabat-sahabatku, beritahu aku di mana sahabiah ini dikuburkan. Lalu para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana sahabiah itu dikuburkan, di mana wanita yang menyapu masjid itu dikuburkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di depan kubur. Setelah itu Rasulullah berdoa lalu berkata, "Inna hadhil qubur." Maksudnya bukan kuburan, bukan makom orang wanita itu, tapi secara umum kuburan di sini ini mamlu'atun bizulmati. Mamlu'atun zulmatan. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Artinya apa? Di kuburan-kuburan ini banyak orang-orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kuburan-kuburan ini tidak ada cahaya. Tidak ada terang, tidak ada penerang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada kuburan kita. Allahumma nawwir qabrana ya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan itu di saat aku melakukan salat kepada mereka. Memang Rasulullah salat di salah satu kubur itu, akan tetapi di saat Rasulullah salat satu kubur, tapi doanya itu untuk semuanya. Sehingga para ulama mengatakan kalau kita duduk dengan orang soleh, kalau ada seorang meninggal kemudian dikuburkan di samping orang soleh, maka akan mendapatkan berkahnya orang soleh itu sendiri. Sebab apa? Sebab orang soleh ini akan didoakan orang banyak. Sudah barang tentu apa? Akan mengalir kepada yang lainnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyolati salah satu sahabiah. Akan tetapi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa memberikan cahaya kepada kuburan, pada ahlul kubur semuanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa orang yang memperhatikan masjid itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Artinya apa? Kita harus punya niat untuk berbuat baik terhadap tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dalam hadis ini ada seorang perempuan mampu hanya untuk menyapu masjid. Kalau memang kita bisa membantu masjid, menyumbang masjid atau tempat-tempat majelis ilmu, majelis-majelis yang di situ diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sumbangkan. Sebab apa? Sebab apa yang kita perbuat nanti akan menjadikan saksi di hari kiamat nanti. Jadi jangan sampai kita menganggap enteng. Ya kamu kan tukang masjid, hanya membersihkan masjid, sementara saya yang bangun masjid, saya yang lebih berjasa. Jangan seperti itu. Tidak tahu apakah yang kita perbuat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ayyuhal Walad diterangkan, Ayyuhal Walad karangan Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala. Kitab kecil tapi di situ banyak fawaidnya. Di saat Imam Ghazali meninggal kemudian, ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Al-Imamul Ghazali. Lalu Imam Ghazali tanya, apa yang diperbuat oleh Allah terhadapmu? Apakah engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara engkau mengarang kitab? Apakah engkau dimasukkan surga oleh Allah gara-gara engkau memberikan ceramah kepada orang, kepada jamaahmu, kepada para santri-santri? Apakah engkau dimasukkan surga oleh Allah gara-gara engkau membangun madrasah yang namanya Madrasah Nizamiyah? Kalau sekarang membangun madrasah sanawiyah atau aliyah, atau membangun majelis taklim, atau membangun masjid, atau membangun pondok pesantren. Apa jawaban Imam Ghazali? Ketahuilah wahai temanku, saya dimasukkan surga oleh Allah bukan karena saya membangun madrasah an-nizamiyah. Saya dimasukkan surga oleh Allah bukan saya mengajar orang-orang. Saya dimasukkan surga oleh Allah bukan karena saya mengarang kitab-kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya, kitab fikih. Akan tetapi ketahuilah, saya dimasukkan surga oleh Allah satu ketika aku menulis satu karangan, kemudian ada lalat yang minum tintaku, aku biarkan sampai lalat itu terbang. Gara-gara ini aku dimasukkan oleh Allah ke surga. Jadi perbuatan yang kecil, apa? Memberikan kesempatan lalat untuk minum tinta, dibiarkan sampai selesai kemudian terbang. Gara-gara ini aku dimasukkan oleh Allah surga. Jadi jangan sampai kita menganggap sombong. Kita menganggap orang yang lebih baik. Saya membangun pondok pesantren, saya membangun masjid, saya membangun madrasah, saya mengajar di majelis-majelis taklim, dan saya yang berhak untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu perbuatan apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau perempuan ini bisa menyumbangkan di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya mampu menyapu masjid, ini adalah satu kebaikan. Asalkan apa? Ikhlas mukhlishan lillahi subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah kita diperintah apa? Kita bisa mengambil dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita melakukan kebaikan meskipun kebaikan itu kecil. Memperhatikan masjid, memperhatikan pondok-pondok pesantren, memperhatikan majelis-majelis taklim, kita sumbang sesuai dengan kemampuan kita, dan itu adalah celengan kita di hari kiamat nanti. Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hadir di jenazah-jenazahnya orang-orang soleh. Sebab yang menyapu masjid ini adalah orang soleh, sahabiyah salihah, meskipun menurut manusia hina, tapi menurut Allah azim. Kita dianjurkan untuk hadir di jenazah-jenazahnya orang-orang yang termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan mereka. Kalau orang meninggal saja, kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadir di saat yang meninggal itu orang soleh. Bagaimana kalau orang soleh itu masih hidup? Sungguh kita disarankan, kita dianjurkan untuk berziarah, untuk duduk dengan orang-orang soleh itu. Sebab apa? Sebab di dalam makalah diterangkan, di saat kita melihat wajah-wajah orang soleh, maka Allah akan berikan cahaya keimanan kepada kita. Sebab orang soleh itu apa? Orang soleh itu melihat wajah gurunya. Melihat wajah gurunya, melihat wajah gurunya, sampai melihat wajah sahabat, kemudian melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam hadis, ada Tsabit Al-Bannani, ini tabi'in. Tsabit Bannani ini tabi'in. Tsabit Bannani ini hadir di majlis Malik bin Anas, Malik Sahabi, Malik As-Sahabi itu. Di setiap hadir di majlis Sahabi Malik bin Anas ini, Thabit Al-Banani ini selalu mencium tangan Malik bin Anas. Kemudian ditanya, kenapa engkau mencium tangan Malik bin Anas? Dijawab sama Thabit Al-Banani, saya mencium tangan Malik bin Anas karena tangan ini pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Karena tangan ini pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mencium untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kalau kita hadir majelis taklim, majelis ilmu yang dihadiri para ulama-ulama, yang dihadiri wali-wali Allah, kita akan melihat wajah-wajah mereka, yang mana wajah mereka itu melihat wajah guru-guru mereka, kemudian guru-guru mereka melihat wajah sahabat, dan sahabat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang-orang yang hadir itu akan diberi cahaya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang ulama, Al-Habib Alwi Al-Masyhur. Adalah Habib Alwi Al-Masyhur ini adalah anak daripada pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya kira santri tahu kitab Fatawa Masyhurah yang dikarang oleh Al-Habib Burhaman Al-Masyhur, yaitu kitab Fatawa Masyhurah. Nah, ini anaknya namanya Habib Alwi. Habib Alwi ini min kibari auliya'is shalihin. Pengarang Fatawa Masyhurah dimakamkan di Jambal, di Tarim, bersama wali-wali Allah di sana banyak sekali. Satu ketika ada ulama yang datang dari Siun. Yang datang dari Siun ini hadir di majelis. Kemudian apakah ada seseorang yang bisa seperti Syekh Abu Bakar bin Salim? Apa? Man ra'ani faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang melihat aku maka masuk surga. Maksudnya apa? Akan mendapatkan syafaat orang tersebut. Maka ulama Syibam ini, ulama Syibam, ulama Siun ini, yang yaitu Habib bin Sumit saat itu, yang termasuk kutub wali besar, mengatakan man ra'ani faqad dakhala al-jannah. Barang siapa yang melihat aku maka masuk surga. Kemudian anak-anak putra putri daripada Habib Alwi disuruh keluar untuk melihat wajah Habib bin Sumit yang datangnya dari Syibam ini. Kenapa? Bukan permasalahannya man ra'ani faqad dakhala al-jannah, permasalahan karena apa? Karena wajah ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wajah ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang melihatnya. Sebab apa? Tidak mungkin seorang alim itu rela orang-orang yang dicintainya itu masuk neraka. Akan mengambil dari neraka orang-orang yang dicintainya ini. Maka innal mar'a yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang itu akan digiring bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita cinta ulama, kalau kita cinta orang soleh, maka di akhirat nanti kita akan digiring kepada orang soleh. Ini tujuannya. Makanya Luqmanul Hakim menasihati kita, menasihati anaknya agar duduk dengan ulama. Tapi bukan semua ulama, ahlul hikmah. Ulama ahlul hikmah yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sebab di saat kita melihat wajah mereka, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Jadi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari hadis ini, yaitu beliau menganjurkan kita agar hadir di jenazahnya orang soleh. Kemudian yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kita bisa melakukan sholat di kubur seseorang yang mana sebelumnya kita belum melakukan sholat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil apa? Boleh sholatul ghaib. Tapi bukan berarti ada hadis lain, bukan ini. Kalau sholatul ghaib ada Najasyi, hadis Najasyi. Hadis Najasyi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diberitahu ada seorang Najasyi meninggal, kemudian setelah itu Rasulullah melakukan sholat di tempat beliau tidak hadir. Tapi ini sholat ghaib. Tapi dalam hadis ini kita boleh umpamanya kita ada di Jakarta, kemudian ada keluarga kita meninggal, otomatis kita belum sholatinya. Maka kemudian kita hadir ke Cirebon ini, kita datang di kuburan keluarga kita ini, lalu kita melakukan sholat, tidak apa-apa itu. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? sebab doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sedekah apa ada tiga perkara yang mana pahalanya itu tidak terputus-putus. Apa itu? Awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau ada orang meninggal, mayit meninggal, jangan ditunda-tunda gara-gara nunggu keluarganya, jangan. Jadi kenapa? Karena mayit ini akan menangis. Setiap mayit itu berkata, cepat kubur saya, cepat kubur saya. Maka kalau seandainya bapak ibu-ibu mengakhirkan penguburan mayit itu sendiri, maka mayit itu akan menangis. Sebaiknya bagaimana? Kita kubur dengan cepat-cepat, kemudian keluarganya kalau datang disuruh sholat di kuburan. Ini yang terbaik. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sampai menyiksa mayit, itu tidak boleh. Sampai kadang-kadang sampai 2 hari, ada yang sampai 3 hari, itu tidak boleh. Atau bahkan di saat kami melihat di Pontianak itu sampai 2 hari, 3 hari. Karena apa? Karena menunggu anaknya, karena menunggu keluarganya, ini tidak benar. Sebab akan menyiksa mayit itu sendiri, akan menyakiti mayit itu sendiri, dan mayit itu akan sedih. Dan ketahuilah, setiap mayit itu ingin cepat-cepat dikubur, akan ingin ketemu bersowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah doa itu, dari hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa doa itu pahalanya sampai kepada mayit. Sebab Rasulullah berkata, "Anna hadhihi al-quburu mamlu'atun dhulmatan 'ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahu bi salati." Jadi amal ibadah salat itu bisa meringankan siksaan kepada ahli mayit. Kalau kita, maka dalam hadis awwaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Berarti apa? Berdoa dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an, pahalanya disampaikan kepada ahli mayit. Ittafaqat al-madhahibu, semua madhab sepakat bahwa pahala membaca Al-Qur'an itu sampai kepada mayit. Hanya saja di dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu sendiri tidak sampai kepada mayit kecuali dibaca di depan kuburan, itu sampai. Jadi madhabul arba'ah sepakat, madhabul hanabilah kita baca. Bahkan yang mengajarkan untuk membaca tahlil, membaca tasbih, kemudian pahala disampaikan kepada mayit, itu banyak di kitab-kitab hanabilah. Tapi anehnya, kenapa Wahabiyah kok tidak mau? Kalau mereka mengaku pengikut madhab Hambali, madhab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah orang yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang baca Al-Quran, pahalanya sampai kepada mayit. Tapi kenapa pengikut-pengikutnya tidak mengikutinya? Kok malah membid'ahkan orang-orang yang membaca tahlil, membaca tasbih yang mana, membaca Quran yang mana pahalanya disampaikan kepada mayit? Ini kan aneh. Berarti apa? Mereka melakukan sesuai dengan hawa nafsu. Jadi kita berbuat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa amaliyah membaca wirid, membaca tahlil, membaca tasbih, itu pahalanya sampai kepada mayit, dan itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Jadi di saat kita berbakti kepada orang tua, bisa kita memberikan makan kepada orang. Makanya di adat Indonesia umpamanya ada istilah setelah meninggal membaca apa, tahlil bersama, kemudian apa, diberi makanan. Tujuannya apa? Sedekah, bentuk bakti anak kepada orang tua yang hadir dikasih makan. Ini sedekah, dan ini muttafaq alaih, menjadi kesepakatan para ulama bahwa sedekah itu sampai kepada mayit. Sedekatin jariyatin, dan anak ini bentuk sedekah anak yang dihadiahkan kepada orang tua, kemudian baca tahlil, kemudian baca yasin, dan itu semuanya sampai kepada mayit, dan itu adalah bentuk apa? Bentuk bakti kepada orang tua. Ini jangan sampai dihilangkan. Jadi kadang-kadang kita ini mendengar perkataan mereka, apa? Kadang-kadang kita ragu. Makanya jangan tidak usah didengar. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada faedahnya berdebat dengan mereka itu. Saya bertahun-tahun duduk dengan mereka. Saya 13 tahun di Yaman, 14 tahun saya di Yaman. Saya duduk dengan mereka sering, debat dengan ulama-ulama mereka. Bahkan salah satu murid saya, karena kami mengajar di Fakultas Syariah di Al-Ahqaf, banyak yang Wahabi, tapi alhamdulillah kita ajak untuk kembali. Itu yang mau, tapi kebanyakan dari mereka tidak mau. Jadi yang penting ya kita amalkan apa yang kita ketahui, tidak usah melihat orang lain. Sebab kalau kita ajak debat dengan mereka itu tidak ada faedahnya. Sebab apa? Sebab mereka itu tidak menerima kebaikan. Mereka mengiklim bahwa mereka itu lebih baik. Padahal kita boleh berbeda pendapat. Kalau Anda tidak mau melakukan membaca tahlil, tidak apa-apa. Tapi jangan membid'ahkan orang lain. Jangan membid'ahkan orang yang melakukan. Kalau Anda tidak mau maulid, jangan membid'ahkan orang lain. Jadi saya sarankan ibu tidak usah berdebat dengan mereka. Capek ibu. Saya bertahun-tahun dengan mereka, duduk dengan mereka, dan saya paham sekali dengan mereka. Saya datangkan hujjah yang kuat, mereka tidak akan menerima. Makanya, debat itu apa? Debat tidak ada faedahnya. Debat yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu akan menjadikan fitnah yang tidak mendatangkan kemanfaatan buat kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. InsyaAllah akan kami buka pertanyaan mungkin dari hadirin hadirat yang ingin bertanya pada kesempatan kali hari ini. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, syukran katsir kami ucapkan kepada Al-Ustaz Jafar At-Tayyar atas kajian kitab At-Tajridu Shorih dan Riyadhus Shalihinnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami silakan. Yaitu dua penanya dari jamaah bapak-bapak dan dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi dengan satu orang satu pertanyaan. Kami silakan yang ingin bertanya. Kami silakan. Baik, enggak. Dimohon untuk berdiri bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Ustaz, lupa namanya. Kami ingin bertanya, Ustaz, pernah baca buku karya Imam Al-Ghazali yang temanya konsep hidup sesudah mati? Konsep hidup sesudah mati karya Imam Al-Ghazali. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa riwayat Muslim ketika Rasulullah berziarah kubur pada ke makam ibunya Siti Aminah, Rasulullah meminta izin pada Allah, aku memohon ampun kepada ibuku dan Allah tidak memberikan izin. Dan Rasulullah setelah minta izin pula, aku ingin mengunjungi makam ibuku dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Yang ingin kami tanyakan dari keterangan hadis tersebut, apakah ketika kita berziarah kubur pada kedua orang tua kita yang sudah wafat atau saudara-saudara kita, itu apa namanya, dilarang untuk memohonkan ampun seperti itu? Karena keterangan Rasulullah memohon ampun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim. Ada satu pertanyaan lagi. Mohon maaf, satu aja pak. Mohon ya, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, enggak, satu penanya lagi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan sudah sesuai dengan tema. Begini, ada anak yang ingin berbakti kepada orang tua bahwa dia ingin membacakan surat Al-Ikhlas yang disebut dengan nama At-Taqoh. Itu ada yang diantaranya berpendapat bahwa harus 100 ribu bacaan, ada juga yang berpendapat harus 120 ribu bacaan. Apakah itu bacaan tersebut ada asbabun nuzulnya, asal bagaimana riwayatnya, ataupun untuk kegunaan apa kepada orang tua dan anak tersebut bisa dikatakan berbakti ataupun tidak? Kemudian menyangkut tadi yang dikatakan oleh penanya yang terdahulu, memang ada di antaranya orang tua yang mengatakan kepada anak bahwa kamu mah mendoakan orang tua juga tidak bakalan diijabah ataupun tidak bakalan dikabul. Apakah keterangan tersebut ada di antara yang mengatakan seperti itu? Dan keterangannya itu dari mana asal-usulnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya menanyakan mengenai yang tadi dijelaskan memandang wajah orang alim itu. Sekarang yang saya tanyakan, bagaimana kalau kita hanya memandang di foto, misalkan menyimpan fotonya Buya gitu di rumah, gimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan tadi Ustaz, kalau misalnya di majelis ibu-ibu kan tempatnya jauh, kan enggak bisa bersentuhan, juga enggak bisa memandang, hanya melihat di TV. Apakah masih dapat cahaya kemuliaan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Ja'far Atayar untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang berdoa untuk kepada orang tuanya, akan tetapi diizinkan untuk apa namanya? Untuk berziarah. Ini berhubungan dengan bapak dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak beberapa pendapat dalam hal ini. Tapi yang kami ambil adalah bahwa bapak dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat. Sebab apa? Sebab beliau hidup sebelum fatratun nubuwah, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Tidak aku siksa. Wamakunna mu'adzibina, tidak aku siksa orang-orang yang tidak sampai fatrah risalah, sebelum risalah, hatta naba'atha rasulah, sampai aku mengutus seorang roh rasul. Jadi dalam hal ini saya berpendapat, dan ini pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, mengatakan bahwa abah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak dimasukkan neraka. Tetapi ada hadis lain bahwa al-fatrah itu apanya tidak dimasukkan neraka, akan tetapi selamat. Bagaimana? Ya dimasukkan surga. Ini ada hadis lain seperti itu, dan banyak sekali riwayat-riwayat yang berhubungan dengan masalah ini. Ada kitab Syarh Aqidah Tauhawiyah yang dikarang oleh Sayyid Hasan Sokhov dan mengomentari masalah ini. Silakan dibaca dalam hal ini, lebih dari 20 halaman, 30 halaman tentang masalah hadis-hadis yang berhubungan dengan apakah abah dan ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga atau tidak. Tapi yang jelas saya katakan tadi, masuk surga sebab beliau ahlul fatrah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bolehkah kita berziarah kubur? Apakah bisa kita ngambil dari hadis? Tidak. Banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, yang menganjurkan kita untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk berziarah kubur. Kenapa? Kenapa? Karena saat itu iman para sahabat itu masih belum kuat. Ini harus tahu sejarah kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur saat ini. Jadi ada asbabul wurudul hadis. Sebab-sebab kenapa Rasulullah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku larang kepadamu untuk melakukan ziarah kubur. Sebab saat itu iman para sahabat masih lemah, tapi setelah iman sahabat kuat, beliau mengatakan fazuruha, maka berziarahlah. Maka berziarahlah. Artinya apa? Berziarah itu diperbolehkan. Para ulama usul berbeda pendapat. Kalau pertama nahi, ini kan larangan. Kuntu nahaitukum, aku larang. Kemudian ada perintah. Apakah perintah itu termasuk sunnah diartikan sunnah atau mubah, diperbolehkan. Para ulama usul berbeda pendapat, sebagian ulama usul berpendapat setelah nahi kemudian diperbolehkan bentuk perintah, maka itu adalah satu yang diperbolehkan. Ada ulama usul mengatakan itu adalah disunatkan. Adalah disunat, disunatkan. Yang jelas diperbolehkan, tapi pendapat ulama mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah disunatkan sebab ada riwayat lain fa innaha tudzakirul akhirah. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita dengan akhirat, mengingatkan kita dengan kematian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita itu diingatkan tidak ingat-ingat kecuali dengan kematian. Makanya Rasulullah fa innaha tudzakirul akhirah, sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat, mengingatkan kita dengan kematian. Kemudian apakah orang perempuan boleh berziarah kubur? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Kalau ada hadis innallaha la'anallahu zairatul kubur, Allah zuwar zairat, Allah melaknat orang-orang yang berziarah kubur dari wanita, itu apa? Itu kalau dia itu di saat ziarahnya itu apa? Menangis dan merobek-robek bajunya, tidak rela kalau abahnya meninggal, kalau ibunya meninggal, kalau keluarganya meninggal. Akan tetapi kalau ziarah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan. Jadi seorang wanita boleh berziarah kubur. Kemudian banyak orang mengatakan kita tidak boleh duduk di kubur. Memang ada hadis la tajlisu 'alal maqabir. Tapi maksudnya apa la tajlisu 'alal maqabir? Duduk di atas kuburan. Ala ini kan di atas. Jadi kadang-kadang orang itu memahami hadis tapi tidak paham ilmu nahwu. Tidak paham ilmu sharaf. Tidak paham, tidak pernah baca alfiyah kan. Ala itu kan huruf jar. Haka huruful jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ila akhiri. Dalam alfiyah kan diterangkan bahwa ala ini huruf jar. Nah, kemudian apa? Di atas kuburan maksudnya apa? Kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Tapi kalau di samping itu adalah termasuk adab etika yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud ala ini bukan di samping tapi di atas kuburan. Sebab apa? Akan menyakitkan orang yang ada di kubur itu sendiri. Ini makanya para ulama mengharamkan umpamanya, karena kadang-kadang di orang-orang itu tidak mengagungkan kuburan, tidak menghormati kuburan. Kencing di kuburan itu tidak boleh. Kenapa? Menyakiti orang yang ada di kuburan itu sendiri. Makanya kalau kita jalan jangan sampai di atasnya, di sampingnya. Supaya apa? Tidak menyakiti orang yang ada di kubur itu sendiri. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tajlisu 'alal maqabir. Jangan engkau duduk di atas kuburan. Tapi kalau duduk di sampingnya itu adalah adab dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Ikhlas yang mana pahalanya itu disampaikan kepada orang tua, kemudian membacanya beribu-ribu atau satu ribu atau seribu, tiga ribu. Yang jelas apa namanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam beberapa hadis atas fadilah suratul Ikhlas. Bagaimana kedudukan suratul Ikhlas dengan Al-Qur'an? Ah ya, itu larangan mendoakan orang tua. Ini jadi apa namanya, kita tidak dilarang untuk mendoakan orang tua, bahkan dianjurkan. Bahkan itu apa, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang berdoa terhadap orang tuanya, itu termasuk bakti seperti saya katakan tadi itu. Jadi tidak dihubungkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini tidak dihubungkan dengan yang lainnya. Sebab hadis Rasulullah yang diriwayatkan Muslim ini ada takwil, ada penafsiran khusus, dan ada riwayat-riwayat lain selain ini. Ada hadis-hadis banyak sekali. Maka saya sarankan untuk membaca kitab yang dikarang oleh Hasan Segaf itu. Tidak mungkin dijelaskan satu persatu, itu banyak sekali hadis yang berhubungan dengan ini. Tapi yang jelas tidak ada hubungannya dengan apakah kita boleh mendoakan orang tua. Ya, itu kewajiban kita sebagai anak yang soleh. Sebab dalam hadis tiga perkara yang mana pahalanya itu tidak putus, di antaranya apa? Awwaladin solihin yad'u Ya da'ulah yang berdoa untuk orang tua, orang tuanya. Kemudian membaca surat ikhlas yang pahalanya diberikan kepada orang yang setelah meninggal membacanya 100.000 atau 1.000 atau 2.000. Saya katakan bahwa banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah daripada suratul ikhlas. Bahkan kedudukan di dalam Al-Qur'an bagaimana? Dia mengatakan sulusul Qur'an, ada yang mengatakan kalau baca 3 kali seperti baca Al-Qur'an penuh atau rubul Qur'an. Itu banyak hadis Rasulullah menjelaskan seperti itu. Makanya untuk menyingkat waktu mereka apa? Membaca suratul ikhlas yang pahalanya seperti Al-Qur'an kan gitu. Nah, bolehkah kita membaca 100 kali, 2000 kali? Enggak apa-apa. Tidak ada riwayat 1000 kali atau 2000 kali, itu bebas untuk kita. Sebab apa? Semakin banyak kita membaca suratul ikhlas, berarti semakin banyak pahala yang kita berikan kepada orang tua kita. Nah, bolehkah ta'yin? Bolehkah kita dibatasi 1000, 2000, 3000? Boleh-boleh saja. Orang berbuat baik kok tidak boleh dibatasin itu. Boleh-boleh saja? Boleh-boleh saja. Apa dasar hukumnya? Rasulullah SAW mengajarkan kita setelah sholat apa? Membaca doa. Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 33. Kan ada dasar hukumnya itu. Kemudian juga Rasulullah SAW setiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ta'yin, ditentukan setiap hari Sabtu. Jadi menentukan satu perbuatan itu boleh. Dasar hukumnya adalah perbuatan Rasulullah SAW. Kita boleh 1000, 100.000, 30.000, 40.000, 100.000. Dan ketahuilah, semakin banyak kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita berikan kepada orang tua kita. Kemudian, mendoakan orang tua tidak dikabulkan. Ini maksudnya apa tadi? Oh, yang pertama tadi itu. Kemudian, mendoakan orang tua, ini ada yang tanya tadi itu, yang mendoakan orang tua yang dikabulkan apa itu? Itu. Oh, enggak seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan tadi kan bahwa di antara ciri orang soleh apa? Anak soleh adalah mendoakan orang tua. Kita banyak berdoa. Jadi kalau seandainya kita ini mendoakan orang tua, maka anak-anak kita akan mendoakan kita nanti. Jadi makanya kalau umpamanya bapak-bapak ini pelit berdoa untuk orang tua bapak, maka akan dibalas oleh sama anak-anak bapak nanti. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi hukum karma itu ada. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kemudian kita memandang di foto orang lain, di foto ada ulama-ulama umpamanya, apakah itu sudah cukup? Intinya itu kecintaan. Intinya adalah kecintaan. Uwais Al-Qarni tidak melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia punya ibu yang harus diurus. Punya ibu yang harus diurus. Tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat diterangkan bahwa Uwais Al-Qarni ini bisa memberikan syafaat kabilah Rabi'ah. Nah, kabilah Rabi'ah di zaman saat itu adalah kabilah yang paling besar. Puluhan ribu. Diterangkan dalam satu riwayat bahwa Uwais Al-Qarni ini bisa mensyafaati kabilah besar di zaman itu, yaitu kabilah Rabi'ah. Apa yang dia perbuat itu? Cinta dengan orang tua, perhatian orang tua. Bahkan tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari tabi'in tidak bisa ke sahabat. Akan tetapi karena kecintaan yang dalam di hati Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar Al-Khattab itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi tidak harus, kalau seharusnya kita datang kalau tidak ada halangan, sebab itu satu nikmat yang besar. Tapi kalau umumnya ada halangan, kita tidak bisa, kita kuatkan kecintaan kita kepada orang soleh itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan kepada kita. Begitu juga di dalam TV dan semuanya, itu kembali kepada niat kita, kecintaan kita kepada seseorang itu sendiri. Jadi innama yukhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan digiring dengan orang yang dicintai. Berarti apa? Cinta itu dalam lisan atau dalam hati? Kita duduk setiap hari kita duduk setiap hari, belum tentu kita ini digiring dengan orang alim tersebut. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan kepada orang alim itu sendiri. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Tahbitul Fuad, kitab Tahbitul Fuad yang ditulis oleh muridnya, yang ditulis oleh murid beliau, dari perkataan-perkataan Imam Haddad, beliau mengatakan apa? Kadang-kadang murid itu dekat dengan gurunya akan berbahaya bagi dirinya. Kadang-kadang murid itu jauh dengan gurunya tapi memberikan manfaat buat dirinya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dekat dengan ulama tapi su'ul adab. Ulama dimanfaatkan, khususnya dalam politik itu. Sekarang ulama dimanfaat datang untuk mendukung-mendukung, setelah itu dibuang. Ini su'ul adab ini. Ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan Imam Haddad, kadang-kadang murid dekat orang dekat dengan gurunya itu berbahaya kepada murid itu sendiri. Tidak memberikan manfaat kepada guru itu sendiri, murid itu sendiri. Tapi kalau jauh, itu kadang-kadang memberikan manfaat kepada murid itu sendiri. Kenapa? Karena di saat jauh ada kecintaan yang dalam. Ada kecintaan yang kuat kepada Rasulullah SAW. Ada kecintaan kepada gurunya. Makanya, kenapa orang kafir Quraisy kok tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Apakah mereka tidak melihat Rasulullah? Mahadabasyaran, ini kan manusia, kata orang kafir. Ini kan manusia seperti kita, jalan di pasar, makan seperti kita. Kenapa kita harus mengagungkan? Kenapa harus mengatakan, harus apa namanya, bersyahadat bahwa Rasulullah adalah utusan Allah? Apakah orang kafir tidak bersama dengan Rasulullah? Apakah orang kafir tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dilihat oleh orang kafir ini adalah manusianya, tapi tidak dilihat basyarun la kal basyar, adalah seorang manusia tapi tidak seperti manusia, yaitu seorang nabi yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita sering duduk dengan ulama, tapi kita apa yang kita lihat? Dia adalah manusia biasa seperti kita. Maka tidak jauh kita ini seperti orang kafir yang melihat orang Rasulullah apa? Tidak sebagai rasul tapi seorang manusia biasa. Jadi kadang-kadang kedekatan kita itu tidak dengan seorang guru tidak memberikan manfaat. Kadang-kadang jauh kita dengan seorang ulama itu memberikan manfaat sesuai dengan apa? Niat kita, sesuai dengan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai itu sendiri. Udah, Zat. Sudah, Bu. Sudah, Bu, cukup. Baik, memanfaatkan waktu kembali, kami silakan satu penanya dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak nih yang ingin bertanya, kami silakan. Mangga dari belakang. Baik, silakan dari bapak, dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, yaitu tatkalanya orang yang sakit ataupun orang yang sedang sakit ataupun orang yang hampir sakaratul maut, itu biasanya di kampung saya dia dibacakan Yasin. Ya. Itu orangnya tuh belum ataupun enggak punya wuduk ataupun punya hadas, itu boleh atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar adil satu dari ibu-ibu, silakan. Baik, silakan yang bertanya. Bentar, Bu. Sabar, Bu, sabar. Ayo, Bu, ayo, Bu, ayo. Ya. Ini kasihkan, dengar ibu ini. Kasihkan itu, ibu dulu itu. Bu, mohon maaf, tunggu mic terlebih dahulu, Bu. Mohon maaf. Maaf karena terburu-buru mendapatkan suatu kehormatan diberi waktu untuk bertanya ke Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari jalur lah ini, Pak Ustaz. Kata Buya menerangkan, orang pergi haji itu harus dengan yang halal uang itu. Sedangkan ada suatu tetangga saya jual-jualnya minum-minuman yang keras. Nah, itu hukumnya diterima atau enggak itu pergi hajinya? Buya sendiri menerangkan beli mobil aja enggak boleh dapat ngutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami silakan untuk menjawab pertanyaan kepada Ustaz Ja'far At-Tayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Yasin di saat sakaratul maut itu adalah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah terhadap orang yang meninggal. Nah, mautakum ini kalau kita lihat dari segi bahasa, mayitakum mayit, yaitu man qad mata aw sayamut. Orang yang telah meninggal atau akan meninggal. Akan tetapi dalam ulama usul, al-haqiqatu yuqaddamu 'alal majaz. Hakikat itu dikedepankan daripada majaz. Hakikat apa diartikan untuk orang yang meninggal daripada majaz, orang yang akan sebab ada hadis Rasulullah mutu qabla an tamutu. Bagaimana itu? Ai istaiddul maut qabla an tamu mautu. Jadi kalimat mautakum ini bisa diartikan untuk orang yang telah meninggal ataupun orang yang belum meninggal. Jadi kembalinya apa? Tafsir daripada mautakum ini. Dan ini adalah perkataan ahli bahasa sastra Arab seperti itu. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Yasin di saat keluarga kita sakaratul maut. Karena apa? Yuhawwin alaihi, akan meringankan kepada orang-orang yang saat sakaratul maut. Dan mudah-mudahan Allah menutup husnul khatimah ini. Sebab kita ingatkan dengan Allah. Kita ingatkan dengan Allah. Akan tetapi kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Habib Ali Al-Jufri, di saat kami hadir di majlis beliau, Ibu kenal mungkin Habib Ali Jufri. Beliau adalah ulama besar ma'ruf, terkenal beliau. Beliau mengatakan, satu ketika ada seorang ulama yang hadir di tempat seseorang yang saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Orang ini diperintahkan sama orang-orang ulama yang hadir ini untuk membaca la ilaha illallah, tapi tidak mau baca. Apa yang dibaca? Batu, semen dan sebagainya. Sampai akhir hayat, sampai meninggal. Kenapa? Karena kebiasaannya di dunia hanya memikirkan materi saja. Dia punya toko. Di saat diajak majelis taklim, saya sibuk dengan pekerjaanku. Di saat diajak untuk hadir sholat jamaah, saya sibuk dengan pekerjaanku. Akhirnya apa? Di saat meninggal, yang diucapkan adalah semen pakut. Ini kenyataan, ini nyata, bukan dibuat-buat. Ini bukan dibuat-buat. Kenapa? Karena kullun muyassar lima khuliqalah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap seseorang itu diciptakan sesuai dengan apa? Dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Dan orang itu akan ditutup dengan husnul khotimah kalau dia di dunianya membiasakan untuk mengamalkan kebaikan. Kemudian pergi haji dengan halal, uang halal. Ini para ulama usul berbeda pendapat. Para ulama usul ini kembalinya pada fiqhul usul. Tapi sebelum itu, dari segi adab tata krama, kita harus belum wudu. Tidak ada masalah. Jadi memang seharusnya harus diwudu. Wudukan. Sebab dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya. Baca punya baca. Oh, yang baca. Yang baca. Nah, ini masalah yang baca ini. Yang masalah baca ini. Kalau umumnya dia itu muhdith. Nah, ini di dalam madhab syafi'i, itu kalau untuk niat zikir tidak ada masalah. Niat zikir. Kalau umpamanya bapak ini membaca surat Yasin, niat zikir, mengingatkan zikir kepada orang yang dibaca itu sendiri, itu tidak ada masalah. Atau niat tahaffud untuk menjaga, itu juga tidak ada masalah. Kemudian kalau membaca niat zikir dibarengi dengan niat membaca Al-Quran, bolehkah? Menurut Ibnu Hajar tidak boleh. Menurut Imam Romli boleh. Menurut Ibnu Hajar tidak Boleh. Jadi Ibnu Hajar hanya membolehkan satu hal saja. Apa itu? Di saat seseorang membaca Al-Quran tanpa wudu dengan niat apa? Zikir. Imam Romli memperbolehkan tiga hal. Yang pertama, di saat orang itu membaca Al-Quran dengan niat zikir yang pertama. Yang kedua, dia mutlakan. Saya tidak niat apa-apa, yang penting baca Al-Quran. Tidak niat zikir juga tidak niat. Nah ini. Kemudian yang ketiga, niat dua-duanya. Itu boleh menurut Imam Romli. Jadi tiga hal ini boleh menurut Imam Romli. Satu hal boleh menurut Ibnu Hajar, yaitu di saat seseorang membaca Al-Quran biniyatu zikir, itu boleh. Yang lainnya tidak boleh. Jadi masuk kategori perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'i. Iya, sebelum kita melihat madhab Malik, jadi cukup kita dalam madhab Syafi'i, itu sudah cukup dalam hal ini. Kemudian pergi haji, adabnya, aturannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Kitabul Idhah. Jadi ada kitab khusus tentang masalah haji. Dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi yang namanya apa? Kitabul Idhah. Kemudian disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau menjelaskan rinci sekali tentang seseorang yang ingin melakukan haji. Apa yang harus dilakukan? Di antaranya apa? Di antaranya harus dari uang yang halal. Jangan sampai dari uang yang haram. Bahkan kalau seandainya dia itu punya hutang, harus mengembalikan hutangnya dulu. Ini dalam madzhab Syafi'i. Kecuali kalau orang itu minta izin riba kepada orang yang menghutanginya. Kalau ngasih riba enggak apa-apa berangkat. Nah, bagaimana dengan seseorang? Ini aturannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan ini yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan seseorang yang haji dengan uang yang haram? Nah, ini Mas, dari segi sah, apakah sah hajinya atau tidak sah? Ulama berpendapat, ada dua pendapat dalam hal ini. Ulama usul memberikan contoh, ada apa? Ada seseorang yang sholat di tempat ghusab, tempat orang lain. Jadi umumnya saya sholat di rumahnya seseorang tanpa izin, itu tidak boleh ghusab. Nah, apakah sholatnya sah? Menurut mayoritas ulama, itu hukumnya adalah sah, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab an-nahyu ini amrun khariji. Jadi larangan ini tidak ada hubungannya dengan sholatnya. Tempat itu urusan lain. Kemudian melakukan sholat urusan lain. Ini adalah madhab Syafi'i dan madhab ulama lainnya. Jadi apa? Sah hukum sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sah hajinya, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa faedahnya? Apa faedahnya? Malah apa? Malah nanti kita akan minta pertanggungjawaban Allah, sebab uang yang kita keluarkan, uang kita makan ini dari uang yang haram. Kemudian menurut madhab Hambali, tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau ada seseorang sholat di tempat yang ghasab, maka sholatnya tidak sah sampai dia itu keluar dari tempat tersebut. Orang itu sampai dia mengembalikan uang itu, mengembalikan uang yang dia curi kemudian melakukan haji dari uang yang halal baru sah. Ini pendapat madhab Hanabila. Jadi kalau madhab Syafi'i, hukumnya adalah sah. Bukan madhab Syafi'i saja, ulama usul lainnya hukumnya adalah sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu tadi yang bertanya tadi, silakan. Yang tadi deh, yang sini tadi. Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, kalau udah waktunya sholat di tempat, di rumah saya, maksudnya ada orang kerja, yang kerja tuh tapi bukan kerjaan saya, udah waktunya sholat tapi orang itu gak sholat, kalau itu tuh yang punya tanah tuh kebagian dosanya gak gitu maksudnya? Bukan kerjaan saya tapi itu kerjaan orang lain, maksudnya tempatnya di tempat saya Jadi itunya orangnya waktunya sholat nggak sholat. Saya paham itu. Jadi yang punya tempat waktunya kebagian. Dosa enggak? Terima kasih. Apa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya apa? Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini kaidah. Ini kaidah umum. Jadi seseorang itu tidak menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Secara kaidah umum. Kemudian dari segi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau apakah wajib bagi kita untuk mengingatkan orang tersebut? Atau hanya fardu kifayah atau hanya sunnah? Ini masuk kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul Muddin menjelaskan dengan rinci. Tapi yang jelas, kalau seandainya orang tersebut itu tidak akan melakukan sholat kecuali kita nasihati, maka kewajiban kita untuk berikan nasihat. Kalau kita biarkan, kita akan mendapatkan dosa. Dan ketahuilah, kalau rumah itu dibangun dengan orang-orang yang tidak melakukan sholat, maka rumah itu tidak ada keberkahan. Makanya ada cerita di dalam di Tahrim ada namanya Masjid Ba'alawi. Kalau ibu jarak ke Tahrim ada masjid namanya Ba'alawi. Masjid ini kurang lebih 1000 tahun lebih. Tapi Allah selalu memberikan keberkahan kepada masjid ini. Kenapa? Karena Al-Habib Abdullah Ba'alawi di saat membangun masjid ini, beliau membangun dengan tangannya sendiri, bahkan mengambil tanah dengan tanah sendiri. Artinya apa? Dibangun dengan cara yang halal. Dibangun dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Masjid ini penuh dengan keberkahan. Kalau rumah kita dibangun dengan seseorang yang tidak melakukan sholat, pada waktu sholat tidak mau sholat, mana ada keberkahan di dalam rumah itu sendiri? Sehingga apa? Tidak heran kalau rumah itu banyak ditatangi oleh pencuri. Karena mulai awal, karena apa? Karena tidak disertai dengan keberkahan. Begitu juga pondok pesantren. Di Al-Bahja ataupun lainnya, kalau pekerjanya tidak melakukan sholat, harus kita ingatkan. Sebab ini tempat-tempat dakwah. Tempat santri yang mengkaji ilmu, yang mempelajari ilmu, jangan dikotori. Jangan dikotori. Sebab apa? Ada efek sampingnya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi ini, beliau tidak akan membangun masjid yang namanya Masjid Ba'ali kecuali dengan uangnya, kecuali dengan tangannya, bahkan dikerjakan sendiri, dikerjakan dengan orang-orang tapi yang ahli soleh, dikaji dengan uangnya sendiri. Akhirnya apa? Masjid itu penuh dengan keberkahan dan doa di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama sedunia akan datang ke tempat masjid itu untuk mengambil keberkahan dari masjid itu dan berdoa di masjid itu, dan kebanyakan dari mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dibangun dengan harta yang halal, dibangun dengan keberkahan. Mungkin kita tutup majlis ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Apa dulu? Tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah tadi, Buya Yahya dan Umi minta didoakan untuk supaya yang melakukan umroh pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di apa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli baitihi al-mutahharin wa sahabati wa tabi'in al-muhsan bi niyyati an Allah Subhanahu wa taala yaqbalu umrah syaikhuna Buya Yahya wa Umi Fairuz wa jama'atihim wa yaj'alha umratan maqbulah ila dunya wa nusala ila hadratin nabiy fi sirr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tusyghil qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa shahadatan 'indal maut. Berikan kami mati syahid di saat kami meninggal, ya Allah ampuni dosa-dosa kami sebelum kami meninggal, ya Allah, dan ringankan kami hisab kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang disiksa di akhirat kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allah masyarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad, muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah, untuk bisa melihat wajah Rasulullah, untuk bisa bersanding dengan Rasulullah, untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, ya Allah. Kumpulkan kami bersama wali-wali Allah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana, ampuni kami ya Allah, dan kedua orang kami ya Allah, dan semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah aku sakiti, ya Allah, yang telah kami sakiti, ya Allah. Mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kami, ya Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, berikan ampunan kepada mereka, ya Allah. Berikan keluasan rezeki kepada kami dan mereka, ya Allah. Jangan jadikan kehidupan ini bencana bagi kami, ya Allah. Jangan jadikan kehidupan ini bencana bagi kami, ya Allah. Jadikan kehidupan ini jalan untuk menuju surga-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi suril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.